Suami saya dok bagi nafkah zahir batin. Hampir 7 tahun kerana sakit. Saya kena semua uruskan. Menyebabkan saya penat. Saya selalu cakap kasar. Dan kadang-kadang meningking. Bagaimana keadaan saya di akhirat nanti? Jawabnya, puan dapat pahala yang banyak kerana bersabar begitu lama. Dan kan di dalam syariat, seorang isteri tidak wajib kekal bersama suami yang sudah tidak mampu memberi nafkah. Maknanya kalau isteri macam ni dia minta fasakh, minta cerai, dia tidak berdosa kerana dia tak dapat nafkah. Tapi dia ni dia sabar. Dia sabar 7 tahun tak ada nafkah zahir batin, dia yang bersusah payah dan jaga pula suami dia, ketua keluarga. Tukar dia pula jadi ketua. Dalam-dalam gitu adalah terkasar bahasa. Sebab itulah neh, kita sebagai manusia tak lari daripada salah silap. Tak usah kata hak jaga laki, jaga mak ayah kadang-kadang gitu juga. 8 tahun usung mak ayah berok basuh gitu gini pakai paper tak. Neh kadang-kadang ada juga kita terjerekoh. Kadang-kadang ada terkasar bahasa. Maka kita faham itulah kita manusia yang tidak sempurna. Sama-sama lah istighfar kepada Allah. Nak mudah-mudahan jadi kafarah neh salah silap kita dengan suami kita tadi. Neh jangan kita susah hati dan jangan kita sengaja. Ustaz kabodoh semalam boleh tekeng. Ha malam ni aku nak tekeng. Bukan gitu. Maknanya dalam keadaan kita keletihan kadang-kadang tubik gok-gok mulut jadi kasar. Dak. Ha, maka banyak-banyak duduk saja astagfirullah astagfirullah sebagai kafarah neh apa yang tak kena kita buat.